Genggam tanganmu ada kehangatan. Aku sungguh tak berdaya. Sederhana yang ku mau, aku tak sanggup kalau kau jauh. Tapi ku takut mencintaimu. Sederhana yang ku mau, aku tak sanggup.